وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Malam ini majelis kita akan manfaatkan untuk berbicara tentang hal-hal atau hukum-hukum yang penting kita ketahui terkait dengan apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Termasuk di antaranya, kami ingatkan kembali masalah syiar hari-hari ini, yaitu banyak bertakbir. Ya, banyak bertakbir. Dan esok khususnya, ya, setelah sholat subuh dimulai bagi yang ingin mengamalkan takbir muqayyad. Adapun hari-hari ini yang dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah, banyak bertakbir hanya takbir mutlak. Ya, takbir mutlak yakni kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang terlarang seperti dalam kloset. Nah, namun besok setelah usai sholat subuh, bagi yang ingin mengamalkan, mencontoh sahabat, mengamalkan takbir muqayyad yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan juga dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Semuanya sanadnya sahih dari tiga sahabat tersebut, melakukan takbir muqayyad, yakni setiap kali usai sholat wajib. Dan mereka melakukannya sampai usai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Itu yang terakhir. Nah, adapun kaifiahnya, ya, yang terbaik yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah salam ke kanan dan ke kiri, ya, imam tetap, yakni tetap imam dan makmum tetap baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian diikuti dengan Allahumma antas salam wa mintas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian takbir, takbiran. Imam setelah baca Allahumma antas salam wa salam tabarakta dzal jalali wal ikram, membalikkan tubuhnya menghadap ke arah makmum, atau menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri, dan masuk ke takbiran. Makmum juga begitu, setelah istighfar 3 kali Allahumma antas salam wa salam tabarakta dzal jalali wal ikram, masuk ke takbiran. Nah, ya, bertakbir. Setelah usai takbiran, ya, takbir secukupnya, bisa melanjutkan zikir. Ya, zikir setelah sholat juga ingin dilanjutkan. Nah, seperti tasbih 30 kali dan seterusnya. Yang jelas penempatan takbiran itu bukan langsung setelah salam, tapi setelah istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam, minta salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Karena itu yang lebih melekat ke sholat. Nah, itu yang lebih melekat ke sholat. Nabi SAW jika jadi imam, setelah salam istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, minta salam, tabarakta dzal jalali wal ikram, baru balik, membalikkan wajahnya. Nah, setelah itu baru takbiran. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kurban. Seputar kurban dan Id. Nah, di sini ada yang menanyakan, atau seputar kurban dan yang lainnya. Nah, terkait dengan amalan-amalan kita di hari-hari. Di sini ada menanyakan, apakah orang yang memiliki utang puasa Ramadan dan belum mengqadha, boleh puasa Arafah? Boleh. Namun seharusnya qadha puasa Ramadannya didahulukan. Kenapa selama ini tidak dibayar? Sudah sekian bulan berlalu, kenapa puasa Ramadannya belum diqadha? Atau mungkin utang puasa Ramadannya banyak, selama ini sudah berusaha mencicil semampunya tetapi belum selesai, lanjutkan qadha Ramadan. Dahulukan qadha Ramadan kalau memang banyak menumpuk. Ini mungkin untuk orang yang pernah berturut-turut sakit di bulan Ramadan, berturut-turut sekian Ramadan dia sakit, atau seperti halnya wanita hamil atau menyusui, berturut-turut hamil menyusui sehingga menumpuk utang puasa Ramadannya, maka mendahulukan qadha Ramadan karena itu wajib dan itu lebih utama. Puasa wajib lebih utama daripada puasa sunnah. Nah, puasa wajib pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Qadha puasa wajib lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Nah, dan itu kewajiban. Jika luput kewajiban itu bukan karena udur, ya, bukan karena udur sakit atau safar, udur yang dibenarkan dalam syariat untuk menunda hingga masuk Ramadan berikutnya, hingga masuk Ramadan berikutnya dan utang Ramadannya belum lunas, maka berdosa karena itu wajib, wajib diselesaikan sebelum datang Ramadan berikutnya. Oleh karena itu didahulukan wajib, jangan perhatikan puasa sunnah. Jika punya puasa wajib yang wajib ditunaikan di qadha, maka itu yang diperhatikan, bukan puasa sunnah yang diperhatikan. Puasa sunnah sunnah, ya, namanya sunnah sunnah. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak masalah, tidak tercela. Tapi puasa wajib jika ditinggalkan, luput waktunya, tidak dikerjakan, berdosa. Dari segi pahala, amalan wajib lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Nah, seperti kata Allah SWT pada hadis kudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ihtarattuhu 'alayhi." وما يتقرب علي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Tidaklah hambaku melakukan amal ibadah dalam rangka upaya dia untuk taqarrub, yakni mendekatkan dirinya kepada Allah, yakni taqarrub kepadaku, yakni kepada Allah dengan amal ibadah. Tidaklah seorang hamba berupaya mengerjakan amal ibadah dalam upaya dia untuk taqarrub kepada Allah, kepada Allah SWT, yang paling aku cintai selain perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Nah, adapun dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan su'ila an shaumi yaumi Arafah, ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, Nabi SAW menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang dimaksud di situ adalah na'am, yang dimaksud di situ adalah dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ataupun dosa besar wajib taubat secara khusus. Nah, yang jelas bukan berarti dengan adanya keutamaan itu lantas puasa sunnah lebih utama daripada puasa wajib. Dan dengan apa yang telah diterangkan tadi, puasa wajib jika lepas, lewat waktunya, ya, tanpa udur pelakunya berdosa. Sementara puasa sunnah jika lewat, tidak dikerjakan secara sengaja, tidak mengerjakan puasa sunnah Arafah, tidak berpuasa, tidak tercela. Karena itu perkara mustahab. Nah, jadi kesimpulannya, dahulukan mengqadha puasa Ramadan. Jangan memikirkan puasa sunnah. Jika punya utang puasa Ramadan, pikirkan untuk menyelesaikan secepat mungkin. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegera kalian menuju ampunan Rabb kalian. Masuk dalam keumuman makna ayat, bersegera mengerjakan kewajiban yang harus diselesaikan, termasuk qada Ramadan, dan menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, mana yang afdal, kurban dengan satu kambing atau satu sapi yang berserikat padanya 7 orang kolektif, dan mengapa? Nah, ulama mengatakan pada mazhab Hanbali dan Syafi'i, difatwakan oleh Lajnah Daimah dan dipimpin oleh Ibnu Baz, juga fatwa Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan bahwa, dan ini mazhab jumhur, satu ekor sapi dimiliki satu orang, kurban satu orang, afdol dibandingkan satu ekor domba, satu ekor kambing. Nah, paling tinggi urutannya itu onta. Satu ekor onta dikurbankan oleh satu orang lebih utama daripada seekor sapi oleh satu orang, lebih utama daripada seekor domba oleh satu orang, lebih utama daripada seekor kambing biasa dan domba, kambing kacang oleh satu orang. Itu urutannya. Kemudian urutan berikutnya, 1/7 onta, 1/7 sapi. Jadi berserikat pada onta dan sapi itu tingkat utamanya, urutannya di bawah. Nah, jadi perbandingannya yang ditanyakan di sini antara satu ekor kambing atau satu 1/7 sapi, gitu. Satu ekor kambing atau 1/7 sapi. Karena jika berserikat berarti bukan satu ekor, tapi 1/7. Jika dia berenam, kolektifnya 6 orang berarti bagian masing-masing 1/6. Jika kolektifnya 5 orang berserikat berarti masing-masing 1/5. Jika kolektifnya 4 orang berarti masing-masing 1/4. Dan seterusnya 1/3, 1/2 sampai 1 orang memilikinya. Nah, jika berserikat lebih utama seekor domba, lebih utama seekor kambing daripada 1/7 sapi. Daripada serikat sapi. Nah, alasannya, argumennya, hujahnya, karena kurban diantara makna yang dituju, yang diinginkan dengan kurban adalah iraqatud dam kurban, iraqat ad-dam, yakni mengalirkan darah kurban. Mengalirkan darah kurban satu ekor oleh satu ekor, ini lebih utama daripada bersekutu berserikat beberapa orang untuk mengalirkan darah seekor sapi. Dia sendirian menyembeli domba kurban, mengalirkan darah kurban satu ekor dia sendiri. Ini lebih mulia daripada berserikat bersekutu untuk mengalirkan darah seekor sapi kurban bersama-sama. Nah, itu alasan mereka. Meskipun boleh jadi mungkin adapun masalah, ya ini mungkin ada mengatakan 1/7 sapi lebih banyak, bisa sampai 10 kilo atau lebih, sementara kambing atau domba hanya 6 kilo 7 kilo, ya tergantung besarnya kalau itu. Kalau dombanya besar, sapinya kecil. Nah, kalau itu tinjauannya tinjauan besar kecilnya postur hewannya kalau itu. Kalau dombanya domba besar, kibas. Seperti yang disebeli oleh Nabi SAW pada hadis Anas dan hadis Aisyah. Kibas. Kabus. Kibas itu domba besar. Nah, kemudian mungkin sapinya biasa. Tidak terlalu gemuk. Ya, kalah banyaknya. Jadi sekarang tinjauan ulama, tinjauannya bukan ke situ. Karena sekarang dari segi satu ekornya atau 1/7-nya. Alasannya itu tadi yang Anas sebutkan. Nah, adapun tinjauan-tinjauan yang lain, yang jelas semakin gemuk, semakin besar hewan itu semakin afdol. semakin banyak dagingnya semakin afdol. Sebagaimana pula semakin bagus warnanya semakin afdol. Semakin lengkap tanduknya semakin afdol. Nah, ya, itu sisi-sisi yang ditinjau, ya, dalam hal posturnya, gemuknya, banyaknya daging, kemudian warnanya, bagusnya warna putih. Nah, padahal kalau berkacamata, nah, ada bulu-bulu hitam di mengelilingi matanya, orang bilang kacamata. Nah, dan pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya, nah, kaos kaki. Ini kambing atau domba, kambing atau domba putih, gitu. Putih tapi berkacamata hitam, berkaos kaki hitam, dan pakai apa di mulutnya? Mulutnya juga dikelilingi oleh bulu hitam. Apa istilahnya kalau ini? Apa? Masker. Yang jelas, kata Nabi, kibasnya Nabi SAW yang disembelih pada hadis Aisyah itu. Nah, itu amlah, warna putih, amlah. Disamakan dengan milh, milh itu kan putih. Amlah artinya seperti milh, seperti garam, putih warnanya. Nah, ya, yata'u fi sawad, yamduru fi sawad, yabruku fi sawad. Nah, yata'u fi sawad artinya dia makan dengan sawad, dengan bulu bulu hitam yang mengelilingi mulutnya. Yang duru fisawat, dia melihat dengan bulu hitam mengelilingi matanya. Dia beruku fisawat, artinya kakinya memijak dengan bulu-bulu hitam yang ada di kakinya. Jadi putih tapi di bagian-bagian tadi itu bulu-bulu hitam. Khusus di mengelilingi matanya itu tadi, misalkan dengan kacamata. Nah, kemudian di sekeliling mulutnya dan di kakinya. Dan sulit nyari yang seperti itu, ya. Nah, mungkin mungkin lebih mahal. Itu Masya Allah memang cantik, indah, atau putih polos. Nah, tanduk lengkap. Nah, itu hal-hal yang lain yang diperhatikan. Baik, untuk kesempurnaan pahala. Adapun pembahasan masalah satu ekor kambing dibandingkan sepertujuh sapi, jawabannya seperti yang sudah sebutkan tadi. Nah, apa saja kriteria hewan kurban? Nah, hewan kurban. Kurban adalah amal ibadah yang memiliki hukum-hukum khusus, aturan-aturan khusus dalam syariat. Nah, jadi bukan sembarangan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Nah, terkadang ada yang berkumpul di sekolahan, kumpul-kumpulkan dana untuk membeli kurban bersama atas nama siapa? Atas nama satu kelas atau satu sekolahan. Nah, atau satu perusahaan, atau salah satu perusahaan berkurban. Nah, atau ada yang menyembeli, menyembeli ayam atau kelinci untuk kurban. Nah, sesuatu semua tidak ada keluar dari syariat. Nah, keluar dari syariat. Nah, tayyib, kurban itu ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturan prakteknya, diatur dalam syariat. Yang pertama, syarat yang pertama harus bahimatul an'am. Harus bahimatul an'am yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atau rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Hewan ternak dari unta, sapi, kambing. Unta dengan seluruh jenisnya, ada unta biasa satu punuknya, ada unta bakhati itu dua punuknya. Yang penting unta. Yang kedua sapi. Sapi dengan berbagai jenisnya. Ya, dan disebutkan oleh An-Nawawi juga, ya. Ada fatwa dari Imam Ahmad, juga disebutkan dari Ibn Uthaymin, kerbau termasuk jenis sapi. Kerbau sah untuk kurban karena termasuk jenis sapi. Yang ketiga kambing. Kambing ada dua. Ada do'an. Do'an itu domba. Ma'al itu kambing biasa. Nah, min samaniyat azwaj yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Samaniyat azwaj min ad-dha'ni tsnaini wa min al-ma'zi tsnain. 8 pasang hewan ternak samaniyat azwaj. Min ad-dha'ni tsnain dha'n domba, tsnain jantan betina, wa min al-ma'zi tsnain ma'z kambing biasa, kambing kacang semacamnya, kambing biasa jantan betina. Ayat berikutnya wa minal ibil isnain wa minal baqar isnain. Ya, itu ayatnya. Nah, ibil onta sepasang jantan betina, kemudian baqar apa sapi isnain sepasang jantan betina. Jadi sebenarnya 8 sama itu 8 pasang. Nah, jenisnya apa? Domba jantan betina, kambing biasa jantan betina, onta jantan betina sepasang yakni, kemudian satu sepasang, semuanya 8 pasang. Ini jenis-jenis yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Ibn Al-Haymin, tidak disinggung kerbau, karena kerbau tidak dikenal di kalangan Arab. Dan yang disinggung di ayat itu terkait dengan yang ada di kalangan Arab, yang mereka membuat aturan-aturan, yakni orang-orang musyrik, mengharamkan ini dan itu dari hewan-hewan ternak itu semau mereka. Menyelisih syariat Allah SWT. Nah, tetapi mereka mengatakan bahwa hakikatnya kerbau adalah jenis sapi. Nah, syarat yang kedua, bahimatul an'am tadi mencapai batas usia yang ditetapkan syariat. Pada hadis Jabir riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan la tadbahu illa musinnatan. Kalian jangan menyembelih kurban kecuali musinnah. Musinnah artinya hewan yang sudah berumur. Musinnah sudah berumur saniyah ke atas. Saniyah ke atas. Saniyah itu penamaan dari terkait saniyah itu secara makna bahasa artinya gigi seri. Nah, saniyah ke atas. Saniyah ke atas. Jadi minimalnya saniyah. Tidak boleh di bawahnya saniyah. Minimal saniyah. Saniyah ke atas itu musinnah. Itu sudah dianggap berumur. Sah. Nah, saniyah untuk onta lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Artinya 5 tahunnya sudah sempurna masuk ke tahun ke-6. Jadi sudah lewat sehari atau 2 hari dari 5 tahun. Saniyah untuk sapi lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Ini 2 tahunnya sudah sempurna, sudah melewati. Lebih sehari 2 hari. Nah, atau lebih beberapa jam. Yang jelas sudah melewati 2 tahun. Saniyah untuk kambing, baik domba maupun kambing biasa, lebih setahun. 1 tahunnya sudah sempurna, sudah melewati. Lebih setahun. Nah, kemudian kata Nabi, illa ayya'tsur alaikum fadbahu jaza'atan min ad-dha'. Illa ayya'tsur alaikum, kecuali jika kalian sulit mendapatkan musinnah, sulit mendapatkan hewan yang musinnah usianya, fajaza'atan min ad-dha'. Fadbahu jaza'atan min ad-dha'. Boleh silakan menyembeli domba yang usianya jaza'ah. Jaza'ah dari domba. Jaza'ah di usianya lebih kecil, lebih rendah daripada saniyah. Jaza'ah di bawahnya saniyah, tapi dibolehkan khusus pada domba. Do'n. Do'n. Khusus pada do'n. Domba. Nah, jadi khusus domba boleh jaza'ah. Apa batas jaza'ah? Jaza'ah lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan. 6 bulannya sudah sempurna. Sudah masuk ke bulan ke-7. Jadi lebih 6 bulan. Itu jaza'ah dari do'an. Nah, Ini mazhab Hambali, penentuan usia saniyah dan jada'ah pada domba dan kambing, ya. Ini mazhab Hambali yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah di Fiqh Ibn Baz dan Ibn Utsaimin, yakni fuqaha Hanabilah di zaman ini. Nah. Jadi jika sapi harus berapa minimalnya? Hah? Minimalnya lebih dari 2 tahun. Jika 3 tahun, 4 tahun ya. Lebih bagus lagi, lebih besar lagi kan gitu. Nah. Apabila domba berapa minimalnya? Domba. Lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan dari domba apa namanya? Jada'ah. Kambing harus lebih dari yakni kambing biasa harus lebih 1 tahun. Nah, maaf. Harus lebih 1 tahun. Yang afdol musibna. Yakni domba tetap afdolnya saniyah yang lebih setahun yang afdol. Tapi jika hanya lebih 6 bulan untuk domba sah. Adapun kambing biasa, kambing kacang dan yang lainnya, jika tidak sampai 1 tahun, belum sempurna 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun, tidak sah. Yang bisa kurang dari 1 tahun dengan syarat lebih dari 6 bulan hanya domba. Nah, itu batas umur. Kemudian bebas dari cacat, syarat yang ketiga, cacat yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Nah, disebutkan di situ yang cacat yang menghalangi kurban, yang pertama buta sebelah matanya, butanya tampak jelas. Jika diperhatikan matanya, ada satu matanya masuk ke dalam atau muncul keluar, ya, atau ada putih di matanya dan ketahuan itu buta. Nah, baik. Yang kedua yang disebutkan pada hadis yang pincang dan pincangnya jelas. Nah, ini pincangnya itu, pincangnya jelas, jadi dia tidak bisa mengikuti kawan-kawannya ketika digembalakan. Dia masih tertinggal di belakang. Akhirnya, biasanya kurus, konsumsi makanannya kurang. Nah, kemudian yang sakit, sakitnya tampak jelas. Jadi sakitnya serius. Sakitnya itu yang tampak jelas sakitnya. Sakit itu membuat badannya kurus dan merusak dagingnya. Yang keempat, hewan yang kurus tanpa sumsum. Hewan itu kurus tanpa sumsum. Nah. Jadi yang pertama apa tadi? Al-awra al-bayyinu awaruha, buta sebelah tampak jelas butanya. Nah. Jika buta satu matanya tapi tidak ketahuan ketika diteliti, enggak apa-apa ini. Normal. Enggak ketahuan kalau buta. Sah. Nah, jika menonjol masuk matanya atau muncul keluar, ketahuan jelas. Atau ada putih di matanya, putih yang menutup, ketahuan buta. Jika buta satu tidak sah, lebih-lebih kalau buta dua. Tidak masuk akal jika buta dua-duanya sah, kemudian yang satu buta satu sah. Nah, kia, dan ini yang benar, jumhur. Yang semakna dengan cacat-cacat itu atau lebih parah. Nah, yang kedua, apa tadi? Apa yang kedua tadi? Pincang yang tanpa jelas. Al-arja al-bayyinu arajuha. Al-arja al-bayyinu. Naam. Dola'uha. Dola'uha. Tayyib. Yang tanpa jelas pincangnya. Al-ardi al-bayyin wa'arajuh. Nah. Jika tidak tampak pincangnya, pincang tapi masih bisa mengikut, tidak masalah. Baik. Jika pincang tidak salah, lebih-lebih kalau putus kakinya. Lebih-lebih kalau lumpuh. Iya kan? Kias. Nah, yang ketiga, al-maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit tanpa jelas sakitnya. Jika sakit tapi tidak berpengaruh, tidak berefek, tetap sehat badannya, tetap bagus dagingnya, enggak masalah. Jika sakit yang serius merusak dagingnya, kurus ya, badannya tidak sah, lebih-lebih jika hewan itu pingsan. Selama dia pingsan tidak sah. Atau sekarat. Sekarat karena sudah ditanduk, tercekik, terlilit tali, terbentur benda keras atau digigit hewan buas, sekarat kondisinya tidak sah. Nah, yang keempat, al-kasiratu allati la tunfi, yaitu yang kurus yang tidak bersumsum. Berarti jika kurus tapi ada sumsum sah. Jika gemuk tidak ada sumsum sah. Yang tidak sah kurus tanpa sumsum. Tidak ada sumsum tapi gemuk sah. Ada sumsum tapi kurus sah. Yang tidak sah kurus tanpa sumsum. Yang semaklah dengan ini dan yang lebih parah tidak sah berdasarkan kias. Selain ini sah. Ada hadis Ali yang lainnya. Ada hadis lain, itu hadis Ali. Itu makruh. Hanya menunjukkan makruh. Lubang telinganya. Putus telinganya. Nah. Ya, copot gigi. Ada giginya yang lepas. Atau ada tanduknya empat. Semisal itu. Ya, semisal yang disebutkan pada Ali. Nah, puncaknya makruh. Nah. Syarat yang keempat. Ya, yang keempat sekarang. Ya. Satu, dua, sudah tiga syarat tadi. Yang keempat, disembeli pada waktunya. Disembeli pada waktunya. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan, ya, waktu penyembelian dimulai setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Hadis-hadis itu Nabi mengaitkan dengan sholat. Jadi setelah sholat Id sudah sah menyembelih meskipun belum khutbah. Meskipun belum khutbah. Ini mazhab Hambali. Nah. Tetapi afdolnya nunggu selesai khutbah. Afdolnya nunggu selesai khutbah. Juga afdolnya jika imam berkurban, nunggu sampai imam menyembelih kurbannya. Jika bisa diketahui, jika dia menyembelih di musholla misalkan. Nah, anda bisa dilihat. Dan penyembelian berakhir di akhir hari tasyrik, terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah berakhir waktu penyembelian. Jadi hari-hari tasyrik 11, 12, 13 semua waktu penyembelian. Kata Nabi SAW pada hadis Jubair bin Mut'im, ayyamut tasyrik dzabhun. Ayyamut tasyrik dzabhun, hari-hari tasyrik waktu penyembelian. Dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dengan penguat-penguatnya. Baik. Dan ada fatwa asar Ali bin Abi Thalib. Ini yang benar, lebih kuat daripada fatwa Ibnu Umar yang mengatakan berakhir tanggal 12 Dzulhijjah. Fatwa Ibnu Umar, asar Ibnu Umar mengatakan berakhir tanggal 12 Dzulhijjah, tapi fatwa Ali bin Abi Thalib lebih tepat dan didukung oleh hadis tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dihasankan, dijadikan hujjah dengan penguat-penguatnya, dan ditinjau dari tinjauan makna, hari-hari tasyrik itu memiliki kesamaan hukum dalam banyak perkara. Hari-hari bermalam di Mina, hari-hari melempar jamrah, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, hari-hari yang disyariatkan bertakbir. Kenapa dibedakan dalam hal penyembelihan? Bahwa tanggal 12 sudah berakhir. bahwa tanggal 13 Zulhijjah sudah tidak bisa menyembelih, ini keliru. Nah, ini kriteria hewan kurban. Nah, adapun sifat prakteknya, kurban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Yang rajih sunnah kifayah bagi yang mampu. Yang ini sunnah kifayah per keluarga. Sunnah kifayah per keluarga. Yang dituntut adalah kepala keluarga yang menafkahi, karena kurban itu kata Ibn Taimiyah dan Ibn Uthaymin, nafkah, menafkahi keluarga dengan kurban di hari itu. Dan juga menyantuni fakir miskin dengan menyedekahkan kurban, sebagian dari daging kurban. Di samping menafkahi diri dan keluarga dengan daging kurban, juga bersedekah kepada fakir miskin dengan daging kurban. Jadi itu masuk dalam kategori nafkah. Jadi sunnah kifayah per keluarga atas nama pemilik kurban, kepala keluarga. Jika dia memiliki harta lebih, ya, di hari Id untuk di hari-hari itu untuk dia berkurban, menafkahi keluarganya dengan kurban, bagus. Ya. Itu mustahab. Nah, satu ekor cukup mewakili satu keluarga, itu kan sunnah kifayah. Sebagaimana Nabi SAW 9 istrinya hanya menyembelih satu kibas pada hadis Aisyah. Begitu pula hadis Abu Sarihah, ya, satu keluarganya menyembelih satu ekor kambing atau dua ekor. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, satu keluarga seorang menyembelih satu ekor untuk dirinya dan keluarganya. Nah, hadis Abu Sarihah, na'am, hamalani ahli ala al-jafa' ba'da ma 'alimtu min as-sunnah anna ar-rajul yudhhi anna ahli al-bait yudhhuna bis-syati was-syatayn. Keluargaku menganggap aku kaku setelah aku mengenal sunnah bahwasanya ahli al-bait, satu keluarga, satu kakak, ya, satu yang tergabung dalam satu kakak, satu keluarga menyembelih satu ekor atau dua ekor saja. Nah, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajul yudhhi bis-syati anhu an ahli baitihi ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang menyembelih satu ekor untuk dirinya dan keluarganya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ekor sapi, satu ekor kambing, atau satu ekor sapi, satu ekor unta mewakili satu keluarga atas nama dia pemilik yang mengeluarkan harta, yang menafkahi, yang kepala keluarga. Tapi dalam hal pahala, keluarganya ikut dapat pahala. Meskipun pahalanya beda. Pahala kepala keluarga yang mengeluarkan harta, pemilik kurban, pahalanya lebih besar. Karena dia mengeluarkan harta. Tetapi seluruh anggota keluarganya ikut mendapatkan pahala. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Bisa diikutkan dapat pahala. Nabi SAW ketika menyembelih kibasnya, mengatakan setelah membaca Bismillah, Wallahu Akbar, ya, Nabi mengatakan Allahumma taqabbal, berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Maksud semua keluarganya Muhammad yang hidup dan yang mati ikut dapat pahala. Berdoa agar diterima kurban ini dari Muhammad dan anggota keluarga Muhammad. Semuanya dapat pahala, meskipun pahala yang pemilik tentunya lebih besar karena dia yang berkurban, mengeluarkan harta. Nah, begitu. Tapi andaikan keluarga itu besar, misalnya sampai 20 orang, ya, yang dinafkahi oleh dia banyak, sampai 20 orang misalkan. Ya, sehingga mungkin karena sebagian juga butuh disedekahkan. Nah, mungkin kurang cukup, ya. Ya, akhirnya dia butuh menyembelih dua ekor kambing misalkan, ekor domba, nggak masalah. Nah, ada fatwa lajnah mengatakan afdal jika dia menyembelih lagi satu ekor jika memang keluarganya besar, atau seseorang rumahnya dua istrinya menyembelih dua ekor, satu rumah ini satu rumah satu, nah afdal. Tapi jika dia mencukupkan satu ekor untuk seluruh keluarganya meskipun istrinya sampai empat, nah biasakan istrinya 9, berarti 9 rumah, karena masing-masing istri diberi rumah satu-satu. 9 rumah, yaitu cuma satu kibas, artinya itu sudah mencukupi sunnah kifayah. Nah, tapi jika butuh, karena besar keluarga yang butuh, tidak cukup satu ekor, bisa ditambah, tidak masalah, sesuai kebutuhan. Nah, ada fatwa lainnya mengatakan jika memberi lagi satu ekor, nah, jadi sampai dua ekor kambing, tidak masalah, itu lebih utama. Nah, itu prakteknya. Ya, jadi dari sini tampak jelas kelirunya orang-orang, misalkan satu tadi, misalnya beberapa orang di sekolahan misalnya ngumpul nabung untuk kurban atas nama siapa ini? Hah? Mana contohnya seperti atau satu perusahaan atas nama perusahaan. Dananya siapa ini? Dana perusahaan atas nama siapa ini? Keluarganya siapa? Nah, adapun kalau pimpinan perusahaan jelas, pimpinan perusahaan namanya fulan. Dia berkurban atas nama dia, untuk dia dan keluarganya, mungkin keluarganya tidak masalah. Kemudian nanti pemilik kurban dan keluarganya makan dari daging kurbannya, sisanya disedekahkan. Semakin banyak yang disedekahkan, semakin afdal. Allah mengatakan, "Fakulu minna wa at'imul ba'isal faqir." Fakulu minna wa at'imul qani' wal mu'tar. Dua ayat dalam surat Al-Hajj. Makan darinya, perintah. Dan sedekahkan ke fakir miskin. Hadis Nabi SAW mengatakan, kulu wadakhiru watasaddaku, makan, simpan sebagian dan sedekahkan sebagian. Makan sebagian, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Ini bisa disimpan sampai hari-hari mendatang. Disimpan, ya, di masa kita bisa dimasukkan dalam freezer, ya, terus diawetkan, bisa, enggak masalah. Kecuali jika ada bencana kelaparan, Allah takdirkan kaum muslimin ditimpa bencana kelaparan di daerah itu, tidak boleh menyimpan sampai lebih 3 hari. Ada larangan Nabi SAW di fi'amil majah. Nah, ini butuh diluruskan. Ya, praktek yang salah tadi. Kemudian juga praktek yang salah sebagian pemilik kurban takut makan kurbannya. Sampai ada nanya, boleh tidak Ustaz kami makan daging kurban kami yang diberikan oleh panitia? Boleh tidak makan? Diberi oleh panitia. Loh, kenapa? Nah, rupanya ada yang berkembang di kalangan masyarakat, seakan-akan pemilik kurban itu tidak boleh makan kurbannya sendiri atau aib. Nah, kalau kurban yang kita bicarakan tentunya kurban tatawwu ini yang kita bicarakan sekarang. Adapun kurban nazar, pembahasannya lain. Jika seseorang menyembelih kurban karena melaksanakan nazar, hukumnya wajib karena itu nazar. Seorang mengatakan, saya bernazar karena Allah menyembelih kurban tahun ini misalnya, atau tahun depan, wajib menunaikan nazarnya. Nah, boleh tidak dia makan, ikut makan dari kurban itu karena itu nazar? Diperselisihkan oleh ulama. Pula sebagian ulama mengatakan boleh tetap makan seperti halnya kurban biasa. Tatawwu dikembalikan kepada hukum kurban ya biasa yang tatawwu. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu wajib. Adapun selain nazar, kurban yang sunnah kifayah, maka jelas sunnah makan pemilik kurban. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Nah, begitu. Adakah yang diafdol apa? Yang diafdolkan tempat untuk memotong kurban di musalla. Nah, di musalla di tanah lapang sehingga syiarnya tampak. Salah satu syiar yang agung di hari itu penyembelihan hewan kurban. Naam. Menyembeli kurban dengan bertakbir setelah baca basmalah, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, dan orang-orang menyaksikan dialirkannya darah kurban. Nah, kemudian bagi-bagi daging kurban. Ini syiar hari itu. Ya. Di tempat yang terbuka di musalla. Musalla itu tanah lapang yang dijadikan tempat sholat. Nah. Ini ceritanya apa? Coba dibaca. Hmm. Apa anwa? Apakah anwa termasuk hewan kurban? Anwa itu apa? Anwa? Anwa? Sapi bukan? Lo kan disebut anwa, kenapa tidak disebut sapi? Sapi liar tidak sah. Sapi liar tidak sah. Men sapi yang berkeliaran di hutan-hutan yang bukan ternak, tidak sah. Banteng apa tidak sah. Yang sah ternak. Maksudnya mau nangkap anwa untuk kurban. Nyari di hutan gitu. Nah. Yang sapi ternak. Sapi ternak. Yang sapi yang ma'ruf, yang dikenal, yang diternak. Yang berbagai jenisnya. Adapun yang liar, ya, wahs yang liar, bukan sapi yang dipelihara itu, banteng misalkan apa tidak. Nah. Jenis-jenis sapi yang dikenal itu apa saja? Sapi yang kita kenal, sapi ini. Apa sapi apa? Apa nama-nama sapi? Siapa yang ahli? Sapi? Sapi Donggala. Sapi Bali. Sapi Bali. Sapi Makassar. Sapi Jawa. Jadi banyak kalau nyebut daerah. Nah. Tapi itu memang nama ya. Sapi Donggala, sapi... Siapa lagi? Ya memang sapi gitu lah. Artinya sapi-sapi yang dipelihara kan diternak memang gitu. Nah, bukan sapi liar yang berkeliaran banteng dan seperti banteng sama. Nah, apa lagi? Habis. Nah, ada yang menanyakan, apakah di antara keutamaan hewan kurban nanti kurbannya dikendarai di akhirat? Dikendarai ketika melewati shirath. Nah, itu berkembang di masyarakat. Nah, kata Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ada dua ya. Ibnul Arabi pakai al. Ibnul Arabi ini ahlu sunnah, imam, ulama. Nah, Ibnu Arabi mulhid zindiq imam wahdatil wujud, imamnya wahdatil wujud ittihadiyah, murtad zindiq mulhid. Nah, Ibnu Arabi. Adapun Ibnu Arabi ini ahli sunnah, yani ulama, dalam syarah Sunan At-Tirmidzi menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadis yang isinya tentang keutamaan kurban yang sahih. Dah, hafalkan ini. Hadis apapun antum dengar keutamaannya dikendarai bulu-bulunya ini semuanya tidak ada yang sahih. Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam Ad-Da'ifah, menyebutkan beberapa hadis, kemudian menjelaskan tingkatannya da'if dan bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Nah, jadi itu semua tidak benar. Kemudian di hadis yang sahih, orang yang melewati sirat, jembatan yang dipasang di atas neraka untuk bisa masuk dalam jannah harus melewati, melintasi itu, disebutkan pada hadis ada yang melewatinya dengan cepat bagaikan kilat, ada yang melewatinya bagaikan awan yang terbang, ada yang melewatinya bagaikan angin, ada yang melewatinya bagaikan kuda yang berlari, ada yang melewatinya bagaikan ya orang yang berlari, orang yang berjalan, sampai akhirnya ada yang melewatinya dengan cara merangkak, ya karena nur cahaya yang dia miliki kecil sekali, redup hanya di jempol kakinya, karena di akhirat itu gelap. Nah, gelap sudah tidak ada matahari yang menerangi, matahari sudah dimasukkan dalam neraka, dibakar, ya, bulan juga dibakar untuk mengazab para penyembahnya. Kemudian orang meninggalkan padang mahsyar menuju tempat penyeberangan sirat. Di pasangnya sirat itu gelap, gelap gulita. Jadi orang berjalan itu berdasarkan cahayanya masing-masing. Semakin tinggi takwanya, semakin terang cahayanya, semakin banyak kedolimannya. Al-dhulm dhulumat yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, al-dhulm dhulumatun yawmal qiyamah. Kedoliman di dunia menjadi kegelapan-kegelapan di hari akhirat. Semakin banyak kedoliman, semakin redup cahaya yang diberikan kepadanya. Nah, ya. Di situ orang munafik berusaha ikut pada rombongannya kaum mukminin yang bercahaya. Orang munafik tidak ada cahayanya, mengikut di belakang sampai hanya mereka tertinggal dan berteriakan dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, tunggu kami, kami ingin ikut. Mengikuti cahaya kalian. Kemudian mereka disuruh balik ke belakang cari cahaya di belakang, tidak dapat, sampai akhirnya di benteng, dipagari, di tembok sehingga mereka terpisah. Nah, mereka masuk neraka. Kaum mukminin tersisa orang beriman akan melewati jembatan gelap itu. Nah, masing-masing melewati sesuai dengan cahayanya. Ada yang cahayanya di depannya seperti gunung. Ada yang seperti pohon kurma. Ada yang hanya sejempol kakinya saja. Akhirnya merangkak ini. Jadi, jempol kakinya cuma mencoba melihat jembatannya di depan. Dengan jempol kakinya berjalan. Ada yang terkadang, ya, tangannya meleset. Menggelantung. Sudah hampir jatuh, kakinya menggelantung satu. Nah, selamat. Ada yang terpeleset kakinya, tangannya menggelantung. Itu terus merangkak sedikit-sedikit karena cahayanya cuma sejempol kaki. Sampai akhirnya bebas, berhasil lolos. Tidak ada disebutkan di hadis kepada ada yang mengendarai kambingnya, mengendarai sapinya, ontanya melewati. Dan hadisnya hadis yang naam, tidak sahih. Sahih, begitu. Nah, terakhir diperhatikan. Karena mungkin pada khutbah kita tidak sempat menyampaikan nanti masalah penyembelian. Ana akan menyampaikan sekarang syarat-syarat penyembelian dan sunnah-sunnahnya secara singkat. Syarat-syarat sahnya penyembelian. Secara singkat, pertama, penyembelihnya muslim, ya, itu jelas. Ahli kitab juga sah sembelihannya, tapi untuk kurban jangan diwakilkan ke ahli kitab, tetap muslim. Baik, yang kedua, berakal, yang menyembeli berakal dengan niat menyembeli. Jadi orang gila tidak sah sembelihannya. Jika ada orang gila antum lihat menyembeli ayam, antum diberi hadiah, orang gila yang ngasih antum ayamnya setelah disembeli, jangan ambil bangkai itu. Nah, orang gila tidak sah sembelihannya, tidak berakal, tidak bisa berniat. Nah, dengan niat menyembeli, anak kecil menyembeli belum mumayyiz, anak umur 2 tahun, 3 tahun menyembeli. Terus ya, sembeliannya bangkai. Yang sah sembeliannya yang sudah berakal, mumayyiz 7 tahun ke atas. Ya, dengan niat menyembeli. Disertai niat menyembeli ketika menyembeli, dan yang bisa berniat menyembeli hanya orang yang sudah berakal, yang sudah mumayyiz 7 tahun ke atas. Yang ketiga, penyembelian dilakukan dengan alat yang punya ketajaman, pisau, parang dan semisalnya. Nah, yang keempat, menyebut nama Allah atasnya, bismillah. Nah, jika lupa baca bismillah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangkai. Tak bisa dimakan. Yang kelima, mengalirkan darahnya dengan memotong dua urat leher. Jadi di leher itu ada empat. Ada dua urat pembuluh besar yang bersambung langsung dengan jantung. Terus ada kerongkongan, itu saluran makanan. Ada tenggorokan, saluran nafas. Di antara ulama ada yang mengatakan yang syarat sahnya penyembelian, tenggorok sama kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan harus terpotong. Meskipun dua pembuluh tidak terpotong. Tapi ini lemah. Yang benar, yang harus terpotong dua pembuluh darah itu. Itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis. Nah, wajain namanya. Sehingga mengalirkan darah seperti sungai yang disebutkan dalam Sahih Muslim, anharad damah, yang mengalirkan darah deras. Nah, itu jika dua pembuluh darah itu yang terpotong, karena itu bersambungan dengan jantung. Bahkan ada hadis yang menyebutkan terpotongnya al-wajain, dan hadisnya dihasankan dalam Al-Albani. Jadi dua itu yang penting. Adapun tenggorokan, kerongkongan tidak terpotong, enggak masalah. Namun sempurnanya empat ini terpotong semua. Jika ini sudah terpotong, jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu menyiksa binatang. Nah, sampai lepas kepalanya. Baik. Ini tadi syarat-syarat ya. Kemudian sunnah-sunnahnya tambahan ketika menyembelih kurban setelah bismillah, Pak, wallahu akbar. Seperti contoh oleh Nabi. Bismillah, wallahu akbar. Jika bisa berdoa-berdoa, afdol. Nabi mencontohkan doanya, Allahumma taqabbal. Ya Allah, taqabbal. Terima min dari, sebutkan nama pemilik kurban. Min siapa misalkan? Ya, jangan pakai haji atau hajjah. Karena kata Ibnu Qayyim bid'ah itu. Nah, ini sekarang harus mulai dari salafiyun. Jangan memanggil, jangan panggil-panggil haji lagi. Salafiyun, jangan ada yang mau dipanggil haji. Nah, saya bukan haji. Nah, saya pernah berhaji, saya bukan haji. Nah, baik. Dan itu menimbulkan riya. Menimbulkan riya. Dan bahkan orang-orang dipanggil, tidak dipanggil haji, tersinggung. Nah, diundang, tidak ada hajinya, enggak datang itu. Sudah. Nah, yang sudah mafsadah. Baik. Jadi, fulan. Allahumma taqabbal min fulan. Sebut namanya siapa. Nah. Ya Allah, terima dari fulan. Wa ali fulan. Ali fulan. Atau ahli fulan. Al atau ahl itu keluarga. Terima, ya Allah, terima kurban ini dari fulan dan dari keluarga fulan. Sebut namanya. Jadi kalau 7 orang berserikat, jika mampu menyebut satu-satu, didoakan satu-satu, ya lakukan. Kalau tidak, ya mungkin bisa disingkat, Allahumma taqabbal min ha'ula. Kalau misalnya wakil ya. Min ha'ula asyuraka. Wa ahli bait. Atau jika dia salah satu dari mereka, sebut namanya, nama dirinya, kemudian Allahumma taqabbal minni, atau sebut nama dia, kemudian wa syuraka'i wa ahli buyutina jami'an, dan keluarga kami semua. Nah, itu doa. Doa. Jika itu tidak dibaca juga tidak mengapa, jika tidak mahir. Yang penting bismillah wallahu akbar. Yang penting itu bismillahnya. Jangan ingat-ingat doanya ininya, nanti baca doa lupa bismillah. Akhirnya jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un jadi. Nah. Cuma biasanya kalau kurban itu ramai ya. Insyaallah kayaknya bismillahnya tidak lupa kalau kurban. Ramai orang teriak bilang, bismillah, bismillah, Allah akbar, Allah akbar. Tapi tidak perlu seperti itu sebenarnya. Nah, tidak perlu seperti itu. Cuma mungkin ada yang mengingatkan di sampingnya, ingatkan ya. Pelan-pelan ingatkan. Ya lupa bismillah. Ya lupa bismillahnya. Nah, apalagi yang menyembeli baru menyembeli, enggak biasa, gugupan. Nah, harus diingatkan. Baik. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tafadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.